itu. Sadisnya caramu mengkhianati aku, sakitnya hatiku, hancurnya jiwaku. Di depan mataku kau sedang berjumpu. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini, melihatkan tarikku. Sakitnya tuh di sini, mau penuh hatiku. Sakitnya tuh di sini, kau mendoakan aku. Sakit, sakit, sakitnya tuh di sini. Sakit, sakit, sakitnya tuh di sini. Teganya hatimu memainkan cintaku, sadisnya caramu mengkhianati aku, sakitnya hatiku, hancurnya jiwaku.